Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'annifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna Al-Hamidu wa qad takarrara urudu hadha al-ismi fil Qur'an al-Karim 17 marratan. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال تعالى: واعلموا أن الله غني حميد. وقال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا. قال المصنف حفظه الله في كتابه فقه الأسماء الحسنى الحميد. Berkata pengarang kitab Fiqh Al-Asmaul Husna Dr. Abdul Razak حفظه الله tentang nama-nama Allah, nama berikutnya adalah Al-Hamid, yang maha terpuji. Jadi kata-kata Hamida Yahmadu, alhamdulillah, segala pujian milik Allah, maka namanya adalah Al-Hamid, yang maha terpuji. Dan penyebutan nama Al-Hamid dalam Al-Quran dimuat ada pada 17 tempat, ada 17 kali disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 15: Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kalian semuanya butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyu, dan Allah adalah Tuhan maha kaya, tak butuh kepada apapun juga. Al-Hamid, lagi maha terpuji. Dua nama yang digabungkan, Al-Ghaniyyul Hamid, yang maha kaya, tidak butuh apapun daripada makhluknya, dan maha terpuji. Karena kata-kata Al-Ghani, maha kaya, ya, banyak makhluk-makhluk yang kaya tapi tak terpuji. Kaya membuat dia lupa daratan, kaya membuat dia lalai daripada ketaatan, kaya membuat dia menjadi sombong sebagaimana Qarun, Fir'aun, Haman, Namrud dan lain-lainnya. Adapun Allah Al-Ghaniyyu, yang maha kaya, Al-Hamid, dan maha terpuji dengan kekayaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj: Wahudu ila tayyibi minal qawli, dan mereka orang-orang beriman diberi petunjuk, ila tayyibi minal qawli, kepada perkataan yang baik-baik. Dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Dan mereka diberi petunjuk kepada segala macam perkataan yang baik-baik, seperti zikrullah, tilawatul Quran, amar ma'ruf, nahi munkar. Wahudu ila siratil hamid, dan mereka diberi petunjuk kepada jalan Tuhan Allah, Tuhan yang maha terpuji. Diberi petunjuk untuk berjalan di atas as-siratil mustaqim. Dialah jalan Tuhan Allah yang maha terpuji. Dan kata-kata Al-Hamid menunjukkan bahwasanya orang yang di atas petunjuk itu dengan karunia Allah semata. Bihamdihi wa fadlihi, dengan pujian yang layak baginya, dengan keutamaannya. Bukan karena manusia tersebut memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Tidak ada di hadapan Allah orang-orang itu memiliki apapun juga. Bukan gara-gara pangkatnya, jabatan, kekuasaan, tidak, hanya karena ya fadlullah, karunia Allah semata. Kemudian dalam ayat lainnya dalam surah Al-Baqarah ayat 267, ya'lamu wa'lamu, ketahuilah annallaha ghaniyyun hamid. Allah dialah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Dalam surat Luqman ayat 12, wa man yashkur, barang siapa yang pandai bersyukur atas segala pemberian Allah kepadanya, bersyukur diwujudkan dalam bentuk pujian, memulangkan segala macam kenikmatan kepada sang pemilik nikmat, meyakini dalam hatinya semua yang Allah berikan adalah murni karena karunia-Nya, kemudian menggunakan semua yang Allah berikan dalam rangka taat kepada-Nya, orang yang bersyukur dengan benar ini, fa innama yashkuru li nafsihi, hakikatnya kesyukuran tersebut kembali kepada dirinya dengan kebaikan yang bertambah-tambah. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur akan kutambahi untuk kalian. Kembali syukur tersebut manfaatnya kepada dirinya sendiri dengan ditambahnya lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan diberikan ganjaran atas kesyukurannya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmat yang diberikan, tidak memulangkan segala macam nikmat kepada sang pemberi nikmat. Ya, meyakini nikmat tersebut murni karena kehebatannya, bukan karena Allah menggunakan nikmat tersebut untuk kemaksiatan. Ini orang yang kufur nikmat. Barang siapa yang kufur dengan nikmat, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha kaya, tak butuh apapun daripada makhluk yang kaya daripada kekayaannya, bahkan semua yang ada padanya daripada Allah lagi maha terpuji. Naam. Ay alladhi lahul hamdu kulluhu al-mahmudu fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi, falahu minal asma'i ahsanuha wa minas sifati akmaluha, falhamdu awsa'u sifati wa ammul madaih wa adamu thana'i, li'anna jami'a asma'illahi tabaraka wa ta'ala hamdun, وصفاته حمد وأفعاله حمد وأحكامه حمد وعدله حمد وانتقامه من أعدائه حمد وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان الغاية منه هي حمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان الغاية منه هي حمده فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار. أي الذي له الحمد كله أرتي الحميد alladhi lahul hamdu kulluh, dialah pemilik segala macam bentuk pujian. Al-mahmudu fi dhatihi, dialah yang terpuji zatnya dari segala macam bentuk cela dan aib, kekurangan. Wa asma'ihi wa sifatihi, yang terpuji dalam semua nama-namanya dan sifat-sifatnya. Falahu minal asma'i ahsanuha, dialah Tuhan yang memiliki nama-nama dari semua nama tersebut adalah nama yang terbaik yang dimilikinya. Wa minas sifati akmaluha, dialah pemilik segala macam sifat-sifat, dan sifat-sifat tersebut adalah sifat yang maha sempurna seluruhnya. Falhamdu awsa'us sifati wa ammul madai, maka kalimat alhamdu, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang terpuji, adalah merupakan seluas-luasnya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dialah merupakan pujian yang umum mencakup segala-galanya. wa'adhamus sana, ya, dan dialah pemilik segala macam bentuk keagungan dalam puji-pujian baginya. Li'anna jami'a asma'illahi tabaraka ta'ala hamdun, karena semua nama-nama Allah adalah terpuji, tak ada yang tercela. Tidak sebagaimana nama makhluk ada yang tercela. Wa fadluhu wa ihsanuhu wa sifatuhu hamdun wa af'aluhu hamdun, segala macam sifat-sifat Allah Jalla wa Ala terpuji. Segala macam perbuatan Allah juga terpuji. Wa ahkamuhu hamdun, segala macam hukum-hukum Allah juga terpuji, tidak ada padanya celah. Wa adluhu hamdun, segala macam keadilannya juga terpuji dia dengannya. Wa intiqamuhu min a'da'i hamdun, dia membalas keburukan musuh-musuhnya juga adalah merupakan hal yang terpuji. Wa fadluhu wa ihsanuhu ila awliya'i hamdun, karunianya, kebaikannya kepada wali-walinya adalah merupakan hal yang terpuji. Wal khalqu wal amru innama qama bihamdihi, wujida bihamdihi wa zahara bihamdihi, bahkan seluruh makhluk yang dia ciptakan dan seluruh perintah-perintahnya yang dia perintahkan sesungguhnya tegak di atas pujian kepadanya, ada dengan pujian baginya, muncul dengan segala macam bentuk pujian miliknya. Wa kana al-ghayatu minhu hi hamduhu, yang mana segala macam bentuk ciptaan-ciptaan tersebut yang dia ciptakan dan segala macam perintah-perintah yang dia perintahkan ujungnya semuanya agar dia Jalla wa Ala dipuji. Fa hamduhu subhanahu sababu dzalik, wa ghayatuhu wa madhharuhu, maka pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sebab atas segala macam perintah-perintahnya dan penciptaannya, dan itulah tujuannya, ya, yang zahir. Fahamduhu ruhu kulli syai', maka pujian kepada Allah adalah ruh dalam segala sesuatu. Wa qiyamu kulli syai'in bihamdih, bahkan segala sesuatu dapat eksis semuanya dengan pujian yang kembali kepada Allah. Wasiryanu hamdihi fil mawjudat, dan tampak segala macam pujian baginya pada segala macam yang terwujud dari makhluk-makhluknya. Wadhuhuru atharihi amrun masyhud, dan efek atau bekas daripada pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu tampak jelas. Bil basair wal absar, dapat terlihat dengan mata hati dan dengan mata kepala. Jadi inilah nama Allah Al-Hamid, yang maha terpuji dalam segala hal. Ya, namanya terpuji, sifatnya terpuji, perbuatannya terpuji, hukumnya terpuji, apapun semuanya terpuji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Tuhan yang maha sempurna. Maka semua sifat-sifat Allah tak ada yang tercela. Semua ketetapannya tak ada yang tercela. Semua makhluk diciptakan tak ada yang tercela. Semuanya agar dengannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa aidan fa inna Allah Subhanahu akhbara annahu lahul hamdu wa annahu Hamidun Majid. وأن له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم ونحو ذلك من أنواع المحامد. Syekhul Islam Taimiyah berkata rahimahullah, dan juga fa inna Allah subhanahu akhbara, Allah memberitahukan annahu lahul hamdu, dialah pemilik segala macam bentuk pujian. Wa annahu Hamidun Majidun, dialah Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia. Wa anna lahu alhamdu fil ula wal akhirah, baginya lah segala pujian di awal dan di akhir, di dunia dan di akhirat. Wa lahu alhukmu, baginya pula lah segala macam bentuk hukum dan keputusan. Wa nahwu dhalika min anwa'il mahamid, dan hal-hal lainnya dari segala macam bentuk puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Walhamdu naw'an. Hamdun ala ihsanihi ila ibadihi wa huwa min asy-syukri. Wa hamdun lima yastahiqquhu huwa bi nafsihi min nu'uti kamalihi wa hadzal hamdu la yakunu illa liman huwa muttasifun bi sifatil kamal. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, walhamdu naw'an. Segala macam bentuk pujian bagi Allah itu dibagi menjadi dua bagian. Hamdun ala ihsanihi ila ibadihi. Pujian bagi Allah layak disematkan atas segala macam bentuk karunia-Nya, kebaikannya kepada hamba-hambanya. Wa huwa minasyukri, dan pujian ini adalah bentuk kesyukuran hamba kepada Allah. Diberikan kita Allah Subhanahu wa taala anak, puji Allah. Diberikan Allah istri, puji Allah. Diberikan harta, puji Allah. Diberikan rezeki macam-macam, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memuji Allah berarti kita telah bersyukur kepada-Nya. Diberi kepintaran, puji Allah. Diberi kegagahan, puji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, makna alhamdu adalah pujian bagi Allah atas segala kebaikan-Nya kepada makhluk. Membuat makhluk sesuai apa yang paling ideal bagi setiap makhluk. Puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang kedua, wa hamdun lima yastahiqquhu huwa bi nafsihi min nu'uti kamali. Segala macam pujian yang kembali kepada Allah Jalla wa ala, pemilik segala macam bentuk sifat-sifat yang sempurna. Wa hadzal hamdu wa hadzal hamdu la yakunu illa liman huwa muttasifun bi sifatil kamal. Dan pujian ini hanyalah layak diberikan dengan zat yang memiliki segala macam bentuk sifat-sifat yang terpuji. Naam. Amma hamduhu subhanahu ala ihsanihi ila ibadihi falianna ni'mata mujibatun lihamdil mun'im wan ni'amu kulluha min Allah wa hadzal naw'u min alhamdi mashhudun lil khaliqati barriha wa fajiriha mu'miniha wa kafiriha min jazili mawahibihi wa sa'ati atayahu wa karimi ayadihi wa jamili sana'ihi wa husni ikramihi li'ibadihi wa sa'ati rahmatihi lahum wa barrihi wa lutfihi wa ijabatihi lida'awatil muttarrin wa kasfi kurabatil makrubin wa igathatil malhufin. Jadi yang kedua, makna hamdun adalah pujian kepada Allah dengan segala macam sifat-sifat-Nya yang maha sempurna. Kemudian berkata Syekh Abdul Razzaq, amma hamduhu subhanahu ala ihsani ila ibadihi. Adapun segala macam bentuk pujian yang layak disematkan kepada Allah atas segala kebaikan-Nya kepada hamba-hambanya. Falianna ni'mata mujibatun lihamdil mun'in. Karena segala macam karunia nikmat itu yang diberikan kepada makhluk wajib hukumnya dengannya, ya, makhluk memuji sang pemberi nikmat Allah Jalla wa'ala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, pujilah Allah. Katakan alhamdulillah. Kau dapat uang yang banyak berupa rezeki, katakan alhamdulillah. Kau dapat anak, kau dapat istri, dapat kesehatan dan semuanya, ucapkan alhamdulillah. Wan ni'amu kulluha minallah. Semua nikmat yang kau rasakan daripada Allah datangnya. Wa hadzal naw'u minal hamdi masyhudun lil khaliqah. Dan jenis pertama ini, segala macam kebaikan yang Allah anugerahkan kepada makhluk-Nya dapat disaksikan oleh seluruh makhluk. Mereka semua mengakui, semuanya datang daripada Allah, disaksikan oleh makhluk, ya, barriha wa fajiriha. Apakah makhluk tersebut makhluk yang baik ataupun makhluk yang tidak baik? Mu'miniha wa kafiriha. Baik orang mukmin, orang kafir, semua menyaksikan segala macam pujian bagi Allah atas segala karunia-Nya kepada makhluk-Nya. Semuanya menyaksikan demikian. Walaupun semua tak mengakuinya dengan lisan, tapi mengakuinya dengan hatinya. wajhadu biha wastaiqnatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari itu semua nikmat-nikmat dengan lisannya, tapi hati-hati mereka mengakui kebenarannya. Mukmin, kafir, yakin semuanya yang mereka saksikan berupa kenikmatan daripada Allah. Minallah. Ya. Min jazili mawahibih wasi'ati atayah. Mereka menyaksikan alangkah banyaknya pemberian Allah, luasnya karunianya, karimi ayadih, alangkah mulianya segala macam nikmat-nikmatnya. Wa jamili sana'ihi, alangkah baiknya segala macam ciptaannya. Wa husni ikramihi li'ibadih, alangkah indahnya segala macam kemuliaan yang dia berikan kepada hamba-hambanya. Wa sa'ati rahmatihi lahum, alangkah luasnya rahmatnya yang dia berikan kepada mereka. Wa birrihi wa lutfihi, alangkah banyaknya kebaikan yang disebarkan untuk mereka, kelembutannya. Wa ijabatihi lida'awatil muttardin, terpujilah dia Tuhan Allah Jalla wa'ala yang mengabulkan doa orang-orang ketika mereka dalam keadaan terjepit. Wa kashfi kurubatil makrubin, terpujilah Allah yang menghilangkan segala macam penderitaan bagi hamba-hambanya dalam kondisi terjepit. Wa iqathatil malhufin, yang menolong hamba-hambanya dalam keadaan yang susah. Wa rahmatihi lil alamin. Naam. Wa rahmatihi lil alamin wa ibtida'ihi bin ni'ami qabla su'ali wa min ghairi istihqaqin bal ibtida'in minhu bi mujarradi fadlihi wa karamihi wa ihsani. Hasbuka. Wa rahmatihi lil alamin, lihatlah semua dapat menyaksikan rahmat Allah yang dia sebarkan kepada seluruh alam semesta. Tak ada yang tak terkena rahmatnya. Seluruh penduduk yang di langit, di bumi mendapatkan rahmatnya. Wabtidaihi bin ni'ami qabla su'al, bagaimana dia memberikan nikmat kepada manusia sebelum mereka minta. Banyak nikmat dalam tubuh kita ini yang Allah berikan, belum pernah kita meminta nikmat tersebut, tapi dia berikan. Ya, diberikannya kita nikmat pendengaran tanpa kita minta, nikmat penglihatan tanpa kita meminta. Subhanallah. Nikmat dapat berbicara tanpa kita minta. Sebelum kita minta, Allah berikan kita nikmat indera kulit yang dengannya merasa tanpa kita minta. Nikmat jantung yang sehat tanpa kita minta. Nikmat dua ginjal yang sehat tanpa kita minta. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tak terhingga nikmat yang dia berikan kepada kita. Sebelum kita minta, dia wujudkan, dia berikan kepada kita. Hanya segelintir yang kita minta kepada Allah Jalla wa'ala. Paling-paling minta tambahan rezeki. Ya Allah, lapangkan rezekiku, tambahlah biniku. Ya Allah, tambahkan bagiku perniagaanku. Itu yang kita minta. Banyak yang tak kita minta, dia berikan kepada kita. Subhanahu wa ta'ala. Wa min ghair istihqaqin, bahkan dia berikan kepada manusia nikmatnya padahal manusia tersebut tidak berhak menerimanya. Bagaimana berhak orang-orang yang menyatakan Tuhan punya anak, Tuhan punya bini, dapat nikmat? Tak punya hak. Subhanallah. Yang mengatakan Tuhan mereka mati, setelah tiga hari Tuhan tersebut hidup kembali, bangkit kembali. Layakkah dia berikan nikmat? Tak layak, tapi tetap dia berikan. Layakkah hamba yang memaki, mencarut marut Tuhan yang mendapatkan nikmat? Tak layak. Tapi tetap dengan rahmatnya, pujiannya, dia berikan kepada makhluknya, walau mereka tidak berhak. Bal ibtida'an minhu bimujarradi fadlihi wa karamihi wa ihsanih. Semuanya murni datang daripada Allah karena karunia-Nya semata, kebaikan-Nya semata. Naam. Wa daf'il mihani wal balaya ba'da inikadi asbabiha wa sarfiha ba'da wuku'iha wa lutfihi ta'ala fi dhalika ila ma la tablughu al amal. Wa daf'il mihani, di antara bentuk nikmat-Nya yang Dia berikan kepada manusia terkadang tidak diminta manusia. Wadaf'il mihani wal balaya, di mana Allah menjauhkan dari manusia segala macam bentuk fitnah, ujian, azab, penderitaan, mara bahaya, petaka, bencana. Allahu Akbar. Allah jauhkan daripada kita mara bahaya dan bencana. Ba'dan iqadi asbabiha, padahal telah terwujud sebab-sebab yang layak mereka mendapatkan bencana berupa dosa-dosa manusia, kemaksiatan manusia layak, tapi Allah Subhanahu wa taala jalla fi'ula tetap dengan pujian bagi diri-Nya, namanya, kebaikan-Nya tidak mendatangkan kepada mereka mara bahaya. Padahal mereka berhak untuk mendapatkan petaka dan bencana. Kapan Dia mau jalla wa'ala. Negeri-negeri besar Allah tumbangkan dengan keagungan-Nya. Kebesaran kaum Tsamud yang begitu dahsyat. Ya, Allah binasakan, Allah tak peduli dengan kebesaran bangsa tersebut. Tubuh-tubuh mereka yang besar, kuat-kuat, cerdas-cerdas, Allah binasakan. Bukan sekaligus, tapi diberi tempo yang lama. Subhanahu wa ta'ala, padahal sudah lama mereka berhak untuk mendapatkan azab, tapi Allah tangguhkan bagi mereka azab. Lihatlah bagaimana dahsyatnya kekuatan Romawi. Allah tangguhkan berabad-abad, akhirnya hancur. Lihatlah bagaimana kekuatan Persia. Allah tangguhkan berabad-abad, akhirnya hancur jua. Subhanallah. Ketika datang masanya, dan banyak sekali perkara-perkara yang kita lakukan berupa maksiat yang seharusnya dengannya kita dapat azab, tapi Allah tangguhkan kepada kita karena karunia-Nya. Segala macam pujian bagi Allah Jalla wa'ala. Tatkala kita berbuat maksiat, Dia beri kepada kita tangguh. Tak dibutakan mata-mata kita ketika memandang haram. Tak dipekakan telinga kita terkala mendengar yang haram. Tak dibuat keluh lidah kita terkala berkata kata yang haram. Subhanahu wa ta'ala walahul hamdu fil ula wal akhirah. Segala puja bagi Allah. Ya, baginya segala pujian di awal maupun di akhir. وصرفها بعد وقوعها. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memalingkan petaka, musibah, azab, ya, yang datang Dia datangkan, setelah itu Dia palingkan. Baginya segala macam bentuk pujian. Tadi baginya segala pujian dengan mengalihkan segala macam musibah sehingga tak datang. Baginya segala macam pujian yang menghilangkan musibah setelah datang. Diturunkan penyakit, diangkat. Ya, baginya segala macam bentuk pujian. Walutfuhu walutfihi ta'ala fi dhalika ila ma la tablughu al-amal. Alangkah lembutnya Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat sampai kepadanya segala macam bentuk, ya, prasangka manusia. Sampai di sini ikhwati fillah. InsyaAllah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.